Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah. Hamdan kathiran tayyiban mubarakan fi. Ama yuhibbu rabbuna wa yardah. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله وصلى الله عليه وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا Amma ba'd, dalam pembahasan terakhir dari Kitabul Aiman, kita telah menjelaskan tentang hukum al-istithna wa taqyid, mengikat sumpah dengan satu ikatan, ataukah mengucapkan insyaAllah di dalam sumpah tersebut, bahwa telah datang nas yang sharih dari Nabi sallallahu alaihi wasallam bahwa seorang yang bersumpah lalu dia mengucapkan insyaallah lalu kemudian dia menyelisih sumpahnya, maka tidak ada kafarah dan dia tidak dianggap melanggar sumpah. Sebab dengan insyaAllah berarti dia telah menyerahkan kehendak tersebut kepada Allah subhanahu wa ta'ala. Kemudian berkata al-muallif hafidhahullahu ta'ala, thumma qawluhu sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, kemudian sabda Rasulullah sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam fima rawahu muslimun an abi hurairah, dari apa yang diriwayatkan oleh al-imam muslim dari hadith abu hurairah qala sallallahu alaihi wa ala alihi wa sallam, bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, yaminuka ala ma yusaddiquka bihi sahibuk, bahwa sumpahmu itu berdasarkan apa yang dibenarkan oleh temanmu. Ya, sumpahmu itu adalah apa yang dibenarkan oleh temanmu. Yang dimaksud, apabila seseorang diminta untuk bersaksi, ataukah untuk menegakkan suatu bayyinah, lalu dia statusnya sebagai saksi, lalu diminta untuk bersumpah, ya, maka ketika orang ini bersumpah, maka sumpah tersebut diharuskan berdasarkan niat yang memerintah untuk bersumpah itu. Ya. Apabila terjadi satu kasus antara si A dan si B. Naam. Terjadi pertengkaran tentang satu permasalahan, lalu datang ya seseorang yang hendak melerai. Naam. Lalu kemudian si A ini menceritakan bahwa barang ini adalah barang milik saya. Ya. Dan lalu kemudian dia menyebutkan bayyinah tentang hal tersebut. Menyebutkan ciri-cirinya. Sementara si B demikian pula. Dia menyebutkan dan mengklaim bahwa itu adalah barangnya. Lalu kemudian ada, ya, si C yang ingin bersaksi. Naam, mungkin dia berteman dengan salah satu di antara si A atau si B, sehingga dia ingin menguatkannya. Lalu qadhi ini meminta agar kemudian dia bersumpah. Naam, apakah kamu mau bersumpah untuk menyatakan dan menguatkan bahwa ini adalah milik si A? Naam, karena si C ini ingin menolong si A tersebut. Naam, dalam keadaan dia tidak mengetahui permasalahan misalnya, lalu dia bersumpah, ya, akan tetapi di dalam niatnya dia menyumpahkan sesuatu yang lain, bukan yang dia maksudkan pada barang tersebut, walaupun lafaz tersebut yang dia ucapkan, ya, ada kemungkinan. Naam, misalnya dia mengatakan, wallahi barang itu milik si A. Wallahi barang itu milik si A, kata si C ini. Sambil dia meniatkan barang itu maksudnya itu yang, ya, yang di rumahnya si A, begitu loh. Nah, sementara si qadhi, ya, yang hendak memberi hukum ingin agar kemudian si C ini bersumpah, ya, bahwa dia ketika bersumpah meniatkan dan membenarkan bahwa barangnya yang ada, yang sedang diperselisihkan itu adalah milik si A misalnya. Nah, lalu dia bersumpah. Dia mengatakan, wallahi, barang itu milik si A. Padahal itu yang dia maksud kemana? Bukan ke barang itu. Ya, maksudnya barang yang ada di rumahnya si A. Ya jelas itu milik si A. Nah, yang bersumpah ini meniatkan lain. Sedangkan yang meminta untuk bersumpah meniatkan barang yang lain. Yang diminta adalah yang diperselisihkan. Maka dalam hal ini, ya, seorang yang bersumpah tersebut dianggap sebagai orang yang bersumpah dengan yamin ghamus. Ya, sebab yang diminta dalam hal ini adalah niatnya al-mustahlif. Yang dijadikan sebagai patokan adalah niatnya al-mustahlif. Naam. Ya, niatnya orang yang meminta untuk bersumpah tersebut. Ya, sehingga tidak ada ihtimal bagi dia untuk kemudian, bagi seorang yang jujur tentunya, bahwa di saat dia dimintai untuk menjadi saksi di dalam satu permasalahan, maka dia harus bersumpah berdasarkan niat orang yang meminta untuk dia bersumpah itu. Yang dia maksudkan yang mana? Ya, apabila dia memaksudkan yang lain, ya, maka dalam hal ini dia berdosa. Dan tidak bisa kemudian digunakan dalil dari hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat, dalam hal ini karena adanya dalil yang akhas, dalil yang lebih khusus, bahwa dalam hal ad-da'awa wal ahkam wasyahadah, maka dalam hal ini niat dalam hal sumpah tersebut dikembalikan pada niatnya sahibnya yang meminta dia untuk bersumpah. وهذا الحديث يدل على أن اليمين على نية المستحلف. Maka hadis ini menunjukkan bahwa sumpah itu berdasarkan niat al-mustahlif, niatnya orang yang meminta untuk bersumpah. Bikasri lam, dengan lam yang dikasra, yakni al-mustahlif, yang meminta untuk bersumpah. Sehingga dalam hal terjadinya kasus, tidak boleh seorang menyimpang dalam hal sumpahnya kecuali dia harus mengikuti apa yang dikehendaki dari yang meminta keterangan. Paham ya? Nah, apabila dia menyelisihi dan memaksudkan yang lain, maka dia atsim, dia berdosa dalam hal ini. Wa ammatu ahli al-ilmi ala anna hadzal haditsa fi ad-da'awa wal ahkam. Adapun mayoritas dari kalangan para ulama, mereka mengatakan bahwa hadis ini khusus dalam permasalahan ad-da'awa. Ya. Adanya pengakuan tentang sesuatu. Wal ahkam. Demikian pula dalam hal hukum. Ya, terjadi qadhiyah antara dua orang tentang satu barang, kemudian dia diminta untuk menjadi saksi misalnya, seperti yang telah kita contohkan tadi, maka hadis ini diterapkan dalam permasalahan ini. Sebab hadis-hadis yang berkenan tentang masalah ini semuanya terjadi sekitar ad-da'awa, permasalahan da'awa wal ahkam. Fahimtum ya ikhwan? Naam, ini pendapat mayoritas dari kalangan para ulama. Amma siwa dzalik faqalu ala niyatil halif. Adapun selain dalam permasalahan ad-da'awa, ya, selain dalam permasalahan al-ahkam, ya, terjadinya perselisihan di antara dua orang dan yang semisalnya, selain dari itu, maka niat sumpah tersebut berdasarkan niat orang yang bersumpah. Ya, berdasarkan niat orang yang bersumpah. Sebab dalam hal ini, ikhwan fiddin azakumullah, asal hukum, ya, di dalam hal bersumpah kembali kepada niat sahibnya. Afan yang dimaksud, niat al-halif. Niatnya orang yang bersumpah, ini asal hukumnya. Sebab Allah subhanahu wa ta'ala berfirman, La yu'akhidhukumullahu billagwi fi aimanikum walakin yu'akhidhukum bima aqadtumul aiman. Bima aqadtumul aiman. Dengan apa yang kamu akadkan, yang kamu azamkan di dalam dirimu dari sumpah-sumpah tersebut. Di dalam ayat yang lain Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, Bima kasabat qulubukum. Apa yang diusahakan, apa yang dimaksudkan, yang diupayakan oleh hati-hati kalian. Maka Allah subhanahu wa ta'ala di dalam ayat ini menjadikan sumpah tersebut berdasarkan niat al-halif. Niatnya orang yang bersumpah. Demikian pula hadis Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, innamal a'malu binniyat wa innama likulli imri'in ma nawa. Maka di dalam hadis ini juga menjelaskan bahwa dalam setiap perbuatan dikembalikan pada niat pelakunya. Ya, termasuk di antaranya adalah al-halif. Dalam hal sumpah. Ini umum, ya. Ada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, hadis Abi Hurairah, ternyata menyebutkan bahwa niat itu berdasarkan niat al-mustahlif. Niatnya orang yang meminta untuk bersumpah. Maka dalam hal ini, hadis ini mengkhususkan dalam permasalahan yang disebutkan dalam kejadian hadis itu. Yaitu dalam perkara ad-da'awa wal-ahkam. Selain dalam permasalahan da'awa, selain dalam permasalahan al-ahkam, maka kembali kepada niat al-halif. Fahim tum ya ikhwan? Ya. Tapi dengan syarat, idza kana al-lafzu muhtamilan. Apabila lafaz tersebut ada ihtimal. Ya. Ada kemungkinan. Ya. Bukan menunjukkan makna yang satu makna. Saya beri contoh. Misalnya ada seorang mengatakan, Wallahi la anamu ghadan ala firashin layyin. Misalnya dia mengatakan demikian, ya. Misalnya ada orang, ya, kita menggunakan bahasa Arab, ya, agar kemudian jelas, sebab ini akan ada hubungannya nanti dengan haqa'iq, haqiqah lughawiyah, syar'iyah, ul-urfiyah, Naam. Misalnya ada seorang mengatakan, wallahi la anamu ghadan ala firashin layyin. Demi Allah, besok saya akan tidur di atas firash, ya, yang layyin, yang empuk, yang halus. Besoknya, ya, sampai terbenam matahari, nah, ternyata dia tidak tidur di atas firasy yang dia maksudkan, yang dia katakan firasy yang lunak, yang lem, yang empuk. Nah, paham? Iya kan? Karena orang ini mungkin gelandangan begitu, sehingga tidurnya tetap aja di luar gitu. Tidak didapatkan, ya, yang namanya firasy layyin. Nah, sampai terbenam matahari, orang ini mendengar perkataan orang itu, dia bersumpah untuk menyatakan bahwa besok saya akan tidur di atas firasy yang layyin. Terbenam matahari, orang ini melihat orang itu, loh, kok tidak tidur di atas kasur yang empuk, iya kan? Maka dia pun datang, ya akhi, kafir yaminak, kafarah, kamu sudah melanggar sumpahmu, ya, tadi malam kamu mengatakan saya besok wallahi akan tidur di atas firas layyin, ya, ana tunggu-tunggu kamu seharian, kamu sampai sekarang juga tidak tidur di atas firas yang layyin sampai terbenam matahari. Nah, katanya gelandangan ini, rupanya gelandangan ini ahlul usul, ya. Ya, dia katakan, ya akhi, yang ana maksudkan firasy layyin, ya, yang ana maksudkan dengan kata-kata firasy adalah al-ard, bumi. Nah, yang ana maksudkan firasy itu adalah bumi. Iya kan? Bukankah Allah subhanahu wa ta'ala mengatakan, ya ayyuhan nasu'budu rabbakumul ladzi khalaqakum walladzina min qablikum la'allakum tattaqun alladzi ja'ala lakum al-ardha madha firashan ah fal ardu firash. Allah subhanahu wa ta'ala menamakan al-ard firash, ranjang, ya, kalau diartikan, ya kan. Maka yang maksudkan, ya akhi, dengan kata firasy adalah al-ard. Ya. Layyin, tayyib. Layyin, bagaimana? Yang empuk, halus. Naam. Sekarang ini anak tidur di tempat yang layyin. Ya. Karena debu, apa, pasir, itu lebih empuk daripada batu. Iya kan? Tidur di atas pasir, apa, padang pasir, itu empuk betul itu. Naam. Daripada tidur di atas batu karang. Nah, tidur di atas batu karang, gimana bisa tidur? Nah, keras, ya, padat, sakit. Yang anda maksudkan, layyin, ya ini sekarang ini. Yang anda tidur di atasnya. Nah, maka dalam hal ini, dikembalikan pada niatnya siapa? Al-Halif yang bersumpah, karena ada lafaz yang ihtimal lafaznya. Hemtum ikhwan. Nah, malamnya lagi dia bersumpah lagi misalnya. Ya, ada orang bersumpah. Wallahi. Ah, la anamu ghadan ala saqfin jamil. Nah. Wallahi besok saya akan tidur di atas atap yang indah. Nah, dengar oleh sahibnya ini. Besoknya ditunggu terus, ya, ya, sampai terbenam matahari kok, ya di situ-situ juga tinggalnya, nggak pernah masuk rumah, nggak pernah masuk hotel, ya, kalau tidur tidur di luar. Nah, sampai terbenam matahari kata temannya, ya akhi kafir, batal, kamu sudah melanggar sumpah, harus bayar kafarah. Kata gelandangan ini, sahibul usul, lah, kenapa? Saya sudah menunaikan sumpah saya. Lah, Katanya kemarin kamu mau tidur di bawah atap yang indah. Nah, kata gelandangan ini, bukankah Allah Subhanahu wa taala berfirman, "Wa ja'alna minas sama'i saqfan mahfuza." Hah? Kami telah menjadikan langit itu saqf. Hah? Atap yang mahfuz, yang terpelihara. Nah, mana ada atap yang lebih indah dari ciptaan Allah Subhanahu wa taala tanpa tiang? Maka itu yang Anda maksudkan. Ya. Nah, dalam hal ini kembali niat itu kepada niat al-halif, ya. Niatnya orang bersumpah. Kenapa? Karena lafaznya ada ihtimal, ada kemungkinan. Ya. Kecuali kalau misalnya lafaznya tidak ada kemungkinan, ya, maka dalam hal ini kembali kepada nas dari lafaz tersebut. Nah, ya, misalnya dia mengatakan, wallahi gadan, ana sa'anamu fi baitin jamil. Sa'anamu fi baitin jamil. Saya akan tidur di rumah yang indah, cantik. Gitu. Besoknya ditunggu terus sampai terbenam matahari. Tetap juga tidak tidur di rumah yang indah. Nah, lalu kemudian dikatakan, ya akhi kafir, bayar kafarah. Lalu orang ini mengatakan, oh saya tidak maksudkan, yang dimaksud adalah rumah yang indah. Nah, tapi yang saya maksudkan, ya, biqauli wallahi la na'am la sa'anamu fi baitin jamil, yang Anda maksudkan adalah ana sa'al'abul kurah al-yawm misalnya. Yang Anda maksudkan itu ana fi baitin jamil, yakni saya akan main bola. Mana kesesuaian antara rumah cantik sama main bola, ya? Jauh, ya kan? Tidak ada ihtimal dalam hal lafaz. Fahimtum ya ikhwan? Maka dalam hal ini ya tentunya tidak bisa diterima. Walaupun niatnya menyatakan demikian, tapi dari lafaznya tidak ada ihtimal. Maka harus dikembalikan pada lafaz tersebut. Naam. Nah ini ikhwan fiddin azakumullah. Adapun dalam hal ad-da'awa wal-ahkam, seperti yang telah disebutkan oleh al-muallif rahimahullah. Namun di sini kata al-muallif, walakinnal haqqa. Akan tetapi pendapat yang benar, annal yamina ala niyatil mustahlif bikasri lam illa lidarurah. Yang benar bahwa sumpah itu harus dikembalikan pada niatnya orang yang meminta dia untuk bersumpah, kecuali dalam keadaan darurah. Jadi al-muallif ingin menjadikan hukum asal dalam sumpah itu berdasarkan niat al-mustahlif. Nah, ya, berdasarkan niat al-mustahlif, kecuali dalam keadaan darurah. Darurahnya bagaimana? Mithl ayyastahlifaka rajulun. Misalnya ada seseorang meminta kamu untuk bersumpah, litadullahu ala muslimin liyaktulah. Agar engkau menunjukkan dia kepada seorang muslim, ya, dan dia ingin membunuhnya. Ya. Nah, ini dalam hal kasus pembunuhan. Kalau misalnya antum menunjukkan orang itu akan menyebabkan dia membunuh seorang muslim yang tidak halal untuk ditumpahkan darahnya. Fahimtum ya ikhwan? Maka dalam hal ini kata beliau darurah. Untuk antum terpaksa mengatakan wallahi ma ra'aitu. Demi Allah saya tidak melihatnya, padahal dia melihat misalnya. Hah? Naam. Wallahi ma ra'aituhu. Demi Allah saya tidak melihatnya. Niatnya siapa? Ya, dalam hatinya saya tidak melihatnya, maksudnya tidak melihat siapa? Tidak melihat Imam Bonjol misalnya. Ya jelas dia tidak melihat Imam Bonjol. Yang dia niatkan demikian, dia tidak berdusta, ya kan? Wallahi ma ra'aituhu. Yani ma ra'aitu dzaka al-musamma bil Imam Bonjol. Hah? Misalnya karena dia jelas jauh zamannya. Nah, maka dalam hal ini kata beliau boleh dalam kondisi darurah. Boleh dalam kondisi darurah. Nah, akan tapi jumhur dari kalangan para ulama menyelisihi pendapat beliau ini, walaupun memang ada di kalangan para ulama yang berpendapat seperti ini. Wa ma syabaha dzalik, dan yang semisalnya. Wa nasabat nurusdin alqaula bi anna al-yamina ala niyatil mustahlif fi jami'il umur. Dan Ibnu Rushd menisbahkan pendapat yang menyatakan bahwa sumpah itu berdasarkan niatnya orang yang meminta dia untuk bersumpah, fi jami'il umur, dalam seluruh perkara, ila jama'atin min ahlil ilm, kepada segolongan dari kalangan para ulama. Wa khalafahum qaumun, lalu diselisih oleh kaum, ya, yani para ulama yang lainnya, ma'attifaqil qul, ya, akan tetapi mereka seluruhnya sepakat, ala annahu ala niyatil mustahlif, bahwasanya dalam hal, ya, yang berdasarkan niatnya orang yang meminta untuk bersumpah, fid da'awa wal ahkam, dalam masalah dakwah, ya, dalam masalah hukum, ya, menetapkan tentang terjadinya sesuatu perselisihan, ya, pertikaian. Wal haqqu ma taqaddama min tafsil idh bihi tajtami'ul ahadith. Lalu kata beliau, pendapat yang benar apa yang telah beliau sebutkan dari perincian, sebab yang demikian ini bersatulah dan bergabung seluruh dari hadis-hadis tersebut, ya. Ya, ini beliau menjadikan hukum asal dalam sumpah berdasarkan niat al-mustahlif, niatnya orang yang meminta dia untuk bersumpah. Sementara para ulama yang lain, ya, dan kumuman para ulama membedakan antara pembahasan ad-da'aw wal-ahkam dan selainnya. Wallahu a'lamu bis-shawab. Wa amma takrarul yamin lit-ta'kid wa tashdid. Ya. Adapun mengulang-ulangi sumpah dalam rangka untuk ta'kid dan tasydid, menguatkan, ya. Naam. Fa fihi kafaratun wahidah, kata beliau, seseorang orang tersebut yang mengulang-ulangi sumpahnya dalam rangka ta'kid, naam, maka dia hanya dihaluskan untuk membayar satu kafarah. Ya, dalam artian bukan karena dia mengucapkan tiga kali wallahi, ya, kemudian dihaluskan, lalu ketika dia melanggar sumpahnya maka dia membayar tiga kali kafarah, la. Tapi dianggap sekali. Naam. Ya, kalau misalnya ada seorang mengatakan padanya, ya akhi, antum hadir, ah, di acaranya si fulan. Si fulan mengundang kamu. Si fulan mengundang kamu. Lalu dia mengatakan, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, wallahi, la ahdur. Hah? Lima kali dia mengatakan, wallahi, la ahdur, saya tidak akan hadir. Ya. Lalu ternyata dia hadir. Hah? Ternyata dia hadir. Maka dalam hal ini mada, ikhwan, dia hanif, ya kan, melanggar sumpah, maka dihaluskan membayar kafarah. Kafarahnya berapa kali? Hah? Satu kali atau lima kali? Satu kali. Ya? Satu kali. Sebab pengulangan sumpah tersebut hanya dalam rangka untuk ta'kid. Nah. Baik. Kalau misalnya, ya, pada hari itu, nah, orang tuanya membelikan kepada dia pakaian baru. Nah, memberikan pakaian yang baru. Lalu kemudian kata ayahnya, coba kamu pakai pakaian ini. Kata dia, wallahi la albasu hadza tsaub. Demi Allah, saya tidak akan pakai pakaian ini. Lewat ibunya. Ibunya bilang, pakai. Anakku pakai. Wallahi la albasu hadza tsaub. ketemu kakaknya, wallahi la albasu hadza tsaub. Ketemu adiknya, wallahi la albasu hadza tsaub. Hah? Ketemu kemenakan, sepupu, apalagi kerabat yang lain, 10 kali dia mengulangi wallahi wallahi. Setelah itu dia pakai, melanggar. Berapa kali kafarah? Hah? Hah? 10 kali atau 1 kali? Hah? Kenapa 10 kali? Hah? Berbeda orang yang ketiga dia bersumpah. Gitu. Jadi dilihat pada orangnya gitu loh. Siapa di depannya, ha? Ha? Naam. Dalam hal ini ikhwan fillah azakumullah ada tiga hal, ya. Ya, keadaan yang pertama sumpahnya berkali-kali tapi yang dijadikan sebagai sumpah satu. Sumpah berkali-kali tapi yang dijadikan sebagai sumpah satu. Paham ya? Seperti yang tadi. Wallahi la albasu tsaub. Datang lagi orang, wallahi la albasu tsaub. Dia ulangi sampai 10 kali. Sumpahnya lebih dari 1 kali, ikhwan. Berapa kali? 10 kali misalnya. Tapi yang dijadikan sebagai sumpah, hah? Berapa? Satu. Yaitu khusus dalam masalah memakai pakaian. Paham ya, kawan? Nah, maka dalam hal ini tidak ada khilaf di kalangan para ulama, kafarahnya satu. Satu kali kafarah. Kenapa? Karena mahluf, dilihat pada mahlufnya. Ya, yang dijadikan sebagai sumpah itu satu. Keadaan yang kedua sebaliknya. Sumpahnya satu kali, ya, sumpahnya satu kali, tapi yang dijadikan sebagai sumpah berkali-kali, bermacam-macam, ya, yang dijadikan sebagai sumpah bermacam-macam. Nah, misalnya, si A mengatakan pada si B, ya akhi, si Fulan mengundang kamu untuk hadir di acaranya. Nah, lalu dia mengatakan, wallahi, saya tidak akan pergi. Dan saya tidak akan mengucapkan selamat. Dan saya tidak akan makan makanannya. Dan saya tidak akan melihat senyumannya. Sumpahnya satu kali. Paham? Wallahi. Tapi yang dijadikan sebagai sumpah, empat. Pergi, tidak pergi. Ya. Kemudian apa? Tidak mengucapkan selamat. Tidak mau makan, tidak mau melihat senyumannya. Maka dalam hal ini, kafarahnya juga satu. Ya. Kafarahnya juga satu kali. Nah, ya. Keadaan yang ketiga, ya. Berbilang sumpahnya, berbilang pula yang dijadikan sebagai sumpah. Yang dijadikan atasnya sumpah. Misalnya dia mengatakan, wallahi hari ini saya tidak mau mancing. Wallahi hari ini saya tidak akan tidur siang. Wallahi hari ini saya tidak akan memberi makan kepada si Fulan. Wallahi hari ini saya tidak mau kerja. Lalu kemudian semuanya dilanggar. Ha? Maka dalam hal ini terjadi khilaf di kalangan para ulama. Ada sebagian ulama mengatakan kafarahnya satu saja. Ya. Kafarahnya satu saja. Nah, mereka dalilnya kias. Ya, alasannya apa? Kalau misalnya seorang, ya, wudunya batal karena buang angin. Lalu setelah itu dia tidur nyenyak. Setelah itu dia makan daging unta. Ah, setelah itu dia apa lagi, ikhwan? Hah? Hah? Buang air yang halus sedikit. Buang air, buang hajat. Naam. Faham ya, kawan? Empat kali. Berapa kali dia harus berwudu? Hah? Bukan empat kali. Naam. Kata mereka satu kali. Demikian pula ini. Nah, akan tapi pendapat ini diselisih jumhur dari kalangan para ulama, dan mereka mengatakan ini, ya, keadaannya lain. Naam. Ya, kondisi yang dijadikan sebagai sumpah lain, dan masing-masing terpisah, sehingga masing-masing dia harus membayar kafarahnya disebabkan karena melanggar setiap dari yang dia jadikan sebagai sumpah tersebut. Naam. Sama misalnya kalau dia melanggar, ya, sumpah, kemudian dia juga melakukan zihar. Maka untuk membayar kafarah, dia harus membayar kafaratul zihar, dia juga harus membayar kafarah sumpah, kafaratul yamin. Nah, ini yang dirajihkan oleh Ibn Utsaimin rahimahullah ta'ala. Wallahu a'lamu bisawab. Kata beliau, fafi kafaratun wahida li'anna niyatahu yaminun wahida. Karena niatnya satu sumpah. Wa ala hadza jama'atun min ahli al-'ilm, dan ini pendapat segolongan dari kalangan para ulama, kal Imam Malik wa ghairihi, wallahu alam. Seperti Imam Malik dan selainnya, wallahu a'lamu bis-shawab. Tayib, ila huna ikhwan, berkenan tentang masalah sumpah. Wallahu a'lam bis-shawab. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. تفضلوا حفظكم الله.